Ora bapak dosa gedhe sing dilakoni lahir. Niku nek dibanding kali dosa gedhe sing dilakoni ati. Niku isih gedhe dosa sing dilakoni ati. Nggih. Kula sampeyan nek ndelok wong zina. Rumangsane wis eluwek. Nek delok wong ngombe minuman keras, rumangsa nek kula sampean kabeh wis elek. Ana upamane wong sing lakoni judi ambek kancane teplak-teplek. Rumangsane kula sampean kabeh niku wis eluwek. Padahal niku nek dibanding kalih saya lebih baik dari dia, iku sik gedhe ngaku niki. Nggih. Dosa gedhe sing dilakoni kalih lahir niki mboten sampe ndadekno coploke iman. Dosa gedhe zina niku pancen gedhe siksane besar. Tapi gak ndadekno coplo iman. Iku isih gampang di ngapura mbek Allah asal gelem tobat. Nggih judi minum minuman keras. Lan dosa-dosa sanese delok orkes lan sak piturute niku panjen nggih ketoke panjen dosa dosa sing ageng dosa sing ageng apa male sampe zina sampe selingkuh napa male niku dosa gedhe kabeh. Tapi iku isik gampang di ngapura mbek Gusti Allah kapane gelem tobat. Tapi nek dosane ati syirik. Bondo syirik niku dosane ati. Syirik niku dosane ati. Niki para bapak lan para ibu syirik iku ternyata lebih besar dosanya ketimbang sedaya niku wau. Karena syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nek wis syirik niku manggone teng ati syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Oh, niki dosane ati. Mulane Syekh Abi Hasan Asyadili dawuh, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata alal kabairi wa huwa la yashkuru. Syekh Abu Hasan Asadili dawuh, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata alal kabairi wa huwa la yashkuru. Man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak berkecimpung di dalam ilmu saya ini, ilmu tasawuf, maka dia akan mati membawa dosa-dosa besar, sedangkan ia tidak merasa. Karena wong sing digawa kok namung ilmu fikih, ilmu fikih, ilmu fikih, niku sing disawang namung syarat rukun, syarat rukun, syarat rukun, rukune sah syarate sah, rukune sah syarate sah, tidak memandang hati. Mergo pancen fikih mboten bahas masalah ati. Fikih memang tidak membahas masalah diterimanya amal. Fikih hanya membahas afsahnya amal. Masya Allah. Barang siapa yang tidak berkecimpung di dalam ilmu saya ini, ilmu tasawuf, maka dia akan mati membawa dosa besar, sedangkan ia tidak merasa. Orang bapak, masya Allah, niki dadi waca hadise panjang. Imam Ghazali nggih nulis tengene kitab Bidayah. Kitab Bidayah Imam Ghazali. Beniko nggih menyebut hadis, hadise Mu'ad bin Jabal, panjang hadise. Sing terangaken pilih amal niku enten sing dipuji-puji mbek malaikat, diterno mbek malaikat hafadhah. Amale ambune wangi, padang gembrenggeng kaya suarane tawon. Bareng sampai tekan langit pertama, ambek malaikat ditolak. Dikongkon balang no raine sing duwe amal. Usmane enten malih malaikat sing gawa amal salat, amal zakat, amal haji, dipuji-puji mbek malaikat. Langit pertama lolos, langit kedua kalih penjaga balik no amale. Antem no raine sing duwe amal. Enten malih malaikat hafadhah sing butuh amal malih, amal qiraah, amal salatul lail, amal macam-macam. Ditutne malaikat gembrenggeng gembrenggeng kowe suarane tawon. Dipuji-puji. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga. Langit yang ketiga penjaga mengatakan kembalikan. Antem none raine sing duwe amal. Iku sampai langit yang keempat, sampai langit kelima, keenam, ketujuh. Jalaran apa jalaran? Wabeh niku jalarane penyakit hati. Saman wacane kok hadise. Penyakit hati, enten sing hasud, enten sing riak, enten sing takabur, enten sing ujub. Lu koyok ngoten niku penyakit-penyakit hati. Lah punya penyakit merasa dirinya mulia, merasa lebih baik daripada yang lain, merasa kibir, meremehkan orang lain dan lain sebagainya, iku sebabe amale api. Mergo amale api, amale api duwe rumangsa, rumangsa, rumangsa. Jadi sebab amal sing apik ku nimbulno penyakit-penyakit hati. Hadis ini sing kula sebut niku wau, harga diri, ujub, takabur, riya, menghina orang lain dan lain-lain.